sa ingsun lakune stanga yawara kelawan mekak hawa hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hamekak ingsun nyirep kelingi samarga mabar daning ponco sangen ula sing netra minambaran sung kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kalbu samudra kepuntoning laku tumuju dhateng Gusti dan kang ampur bodo mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiga mungsa ana bentuk ata sirna yang sing rasa mardika mugia den setya usaka kalima sada yekti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dinyaya bawa leksana biar mancing sikra-sikra aku sedang kondang kati pepadang balilah